الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang pertama ya Mas, ya kemarin terakhir sampai pembahasan apa Pak? Masih ingat nggak? Mbak, terakhir tentang apa? Hubungan niat dengan pahala, dengan amal, dengan pahala dan siksa. Ya. Terakhir hubungan niat dengan pahala, ya kan? Ibu-ibu, benar nggak bu? Biasanya ibu-ibu yang nyatet nih. Hah? Hubungan niat dengan siksa udah belum? Hah? Nah, ibu-ibu sudah, bapak-bapak belum? Sudah belum? Belum sudah? Tentang pembahasan orang yang berniat berbuat kebaikan. Orang yang berbuat niat ingin berbuat kebaikan kemudian tidak jadi. Itu kan sudah kan? Iya. Berarti itu sudah kita bahas. Itu tentang masalah hubungan niat ya dengan pahala dan siksa. Sekarang kita akan membahas yaitu hubungan niat dengan halal dan haram. Yang pertama, hubungan niat dengan yang haram. Ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian, sesuatu yang haram tidak menjadi halal hanya karena niat yang baik. Ya, sesuatu yang haram tidak menjadi halal hanya karena niat yang baik. Misalnya kalau ada orang korupsi, kamu kenapa niatnya mau bangun masjid? Oh nggak bisa, korupsi tetap haram. Ada orang merampok, kenapa kamu merampok? Kasihan tetangga saya lagi sakit, gak punya duit, saya mau bantu dia misalnya. Ini pun jelas ya tidak bisa diterima. Apakah berarti korupsi jadi halal hanya karena niat yang baik? Apakah merampok jadi halal jadi karena apa namanya niat yang baik? Jawabnya tidak. Ya. Ada pemuda berzina sama janda. Kenapa? Kasihan tuh kesepian. Ya. Jelas sesuatu yang haram itu Pak menjadi boleh kapan? Nah, sesuatu yang haram itu ada dua macam. Kata para ulama, perkara yang haram itu ada dua macam. Yang pertama, yang haram secara zatnya, seperti babi, arak, judi, itu haram secara zatnya. Artinya perbuatannya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, haram karena menjerumuskan kepada sesuatu yang haram. Contohnya apa? Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang laki-laki untuk melihat wanita karena dikhawatirkan menjerumuskan kepada zina. Contohnya lagi ya, memakai sutra bagi laki-laki diharamkan. Kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan kepada bertasyabuh dengan wanita. Iya. Nah, ini namanya sesuatu yang diharamkan karena akan menjerumuskan. Ya. Nah, sesuatu yang haram yang pertama yang tadi, yaitu haram karena zatnya, itu menjadi boleh di saat darurat. Sesuatu yang haram zatnya itu boleh ketika ada apa? darurat. Sedangkan yang haram karena bisa menjerumuskan itu, maka itu boleh ketika ada hajat, kebutuhan. Bisa gak bedain? Apa sih bedanya darurat sama hajat? Darurat itu Pak, Ibu, ya, disebut darurat apabila kita tinggalkan malah akan menimbulkan mudarat. Kata para ulama, disebut darurat itu apabila membahayakan salah satu dari lima. Apa itu? Yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga harta, yang keempat keturunan, dan yang kelima akal. Maka apabila membahayakan salah satu dari lima perkara ini, dikatakan apa? Darurat. Contoh misalnya, makan bangkai haram tidak apa? Haram. Tapi kalau tidak ada bangkai, tidak ada makanan. Atau misalnya, ya, kesasar di padang pasir. Enggak ada makanan sama sekali. Sementara bapak, kalau enggak makan, ya, bisa mati. Adanya bangkai manusia. Kalau enggak dimakan, mati. Makan jijik juga. Tapi harus makan. Ya udah, terpaksa sementara jadi Sumanto. Iya. Iya. Boleh, halal. Kalau memang ternyata terpaksa. Ya, ada bangkai ular misalnya. Ada bangkai, ya. Kalau memang keadaannya terpaksa, gimana lagi? Namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sesuatu yang sifatnya darurat pun juga boleh dilakukan kapan? Bila memang betul-betul terrealisasi bahwa ya, sesuatu yang darurat ini bisa hilang. Adapun kalau tidak hilang, tetap tidak boleh. Contoh misalnya kita kehausan. Kita sangat haus, enggak ada minuman kecuali arak. Bolehkah kita minum arak? Kita katakan tidak boleh. Kenapa? Sebab kalau kamu minum arak tidak menghilangkan kehausan, malah akan semakin menjadi-jadi hausnya. Maka dari itu kata Syekh Utsaimin tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena daruratnya tidak hilang, ya, dengan adanya kita minum sesuatu yang darurat tersebut. Nah, jadi darurat itu Pak, kalau kita tinggalkan akan memberikan apa? Mudarat. Sedangkan hajat kita butuh. Tapi kalau kita tidak tinggalkan pun juga tidak akan membahayakan kok. Ya, saya berikan contoh ya, bedanya darurat dengan hajat begini Pak. Kalau kita di tempat yang sangat dingin gitu ya. Kalau kita enggak pakai jaket mungkin kita akan mati. Jadi kita butuh jaket. Ya, kita pakai jaket, ini darurat namanya. Tapi ketika kita pakai jaket masih kedinginan, tapi sebetulnya sih itu sudah cukup, tapi masih terasa dingin gitu. Kita butuh jaket yang kedua. Berarti yang kedua ini disebut apa? Hajat, kebutuhan. Kalau yang pertama disebut apa? Darurat. Bisa enggak bedain antara darurat dan hajat? Nah, sesuatu yang sifatnya haram karena zatnya itu boleh kalau darurat. Tapi kalau sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan, maka itu boleh ketika ada hajat. Contohnya, ya, melihat wanita boleh kalau kebutuhan untuk melamar dia. Boleh. Kata Rasulullah, undur ilaiha, lihat wanita yang hendak kamu nikahi itu. Iya. Contohnya lagi, Ustaz, saya ini gak punya motor, gak punya mobil. Sementara saya ke kantor, kantor saya jauh. Saya biasanya naik angkot. Sementara kan dalam Islam yang namanya ikhtilat laki-laki perempuan haram. Nah, terus saya jalan kaki dong, gak boleh naik angkot. Naik angkot, ikhtilat. Naik bis, ikhtilat. Naik pesawat, sama juga. Naik kereta, sama juga. Di Indonesia susah Pak, gak kayak di Saudi. Kalau di Saudi bis itu disekat, ini bagian perempuan, ini bagian laki-laki gitu kan. Kalau di Indonesia susah dan sulit. Maka kita katakan, pergilah Anda, ya, karena untuk kebutuhan, untuk mencari nafkah. Tapi jangan sengaja duduknya dekat perempuan. Ya. Demikian pula Rasulullah SAW menghalalkan sutra buat laki-laki ketika terkena penyakit apa? Hikah. Apa hikah itu? Gatal. Rasulullah mengizinkan beberapa sahabat yang terkena penyakit gatal untuk memakai pakaian sutra. Kenapa? Lil hajah, kata para ulama, karena adanya kebutuhan. Gak apa-apa. Iya. Nah, ini namanya sesuatu yang haram karena apa? Diharamkan karena bisa menjerumuskan. Jadi, Pak, haram itu menjadi boleh dalam keadaan dua keadaan tadi. Makanya sudah saya sebutkan tadi, ya, bahwa sesuatu yang haram tidak menjadi halal karena niat, nggak bisa. Iya, kamu apa yang kedukun? Kan niat saya baik, kenapa? Ya kan cari rezeki. Kita katakan lo nggak bisa. Datangnya kamu ke dukun, walaupun niatnya baik, tetap itu dosa. Iya. Kadang kan orang apa dikit-dikit ngomongnya apa, Pak? Yang penting niatnya. Oh, nggak bisa. Sebatas niat, ya. Kalau perbuatannya haram, ya haram. Lihat saya dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada sahabat yang mengucapkan kata-kata niatnya bagus, tapi karena kata-kata itu haram, diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masya Allah wa syi'ta, wahai Rasulullah, dengan kehendak Allah dan kehendak engkau. Saya yakin sahabat ini niatnya bagus ketika mengucapkan kata-kata itu, kan? Tapi apa kata Rasulullah SAW kepada sahabat ini? Ataj'alani lillahi niddan? Apakah kamu hendak menjadikan aku ini tandingan selain Allah? Tetap Rasulullah mengingkari. Rasulullah tidak melihat kepada niatnya yang bagus. Demikian pula ada tiga orang sahabat yang datang kepada istri-istri Nabi SAW bertanya tentang apa? Ya, ibadahnya Rasulullah SAW. Ketika sudah dikabari, rupanya tiga orang ini menganggap remeh ibadah Rasulullah SAW. Lalu kemudian salah seorang dari mereka berkata, Aina nahnu min Rasulillah? Ya, siapa adik kita dibandingkan dengan Rasulullah? Kan Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Sementara kita tidak. Makanya yang satu berkata, saya akan sholat malam terus menerus tidak tidur. Ya, semalam suntuk sudah. Yang satu berkata, saya akan puasa tiap hari, tak akan berbuka. Yang satu berkata, saya tidak akan menikah, khusus ibadah saja. Baik banget enggak niatnya, Pak? Oh, niatnya bagus, mau ibadah. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW menyikapi tiga orang ini. Apa kata Rasulullah SAW kepada tiga orang ini? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza, apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Kata mereka, benar ya Rasulullah. Ama wallah, inni akhsyakum lillahi atqakum lah. Aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian, lebih bertakwa dari kalian. Tapi aku sholat malam, aku tidur malam, aku berpuasa, aku juga berbuka, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Lihat, Rasulullah tidak melihat kepada niatnya. Rasulullah melihat perbuatannya ini tidak sesuai dengan ruh syariat yang mudah. Makanya, Pak, sekali lagi ya, yang sesuatu yang haram tidak menjadi halal gara-gara apa? Niat. Sekarang hubungan halal dengan niat. Kalau ini bisa dipengaruhi, Pak. Ketahuilah Bapak sekalian, sesuatu yang halal bisa menjadi wajib dengan niat. Bisa menjadi wajib dengan sunnah. Menjadi sunnah dengan niat. Bisa menjadi makruh dengan niat juga. Bahkan bisa menjadi haram dengan niat. Iya. Saya contohkan, Pak. Beli baju hukumnya wajib apa? Sunnah apa mubah, Pak? Mubah enggak? Mubah. Tapi kalau Bapak niat beli baju itu untuk menutup aurat, di mana kalau Bapak tidak beli baju ini, Bapak tidak bisa menutup aurat, wajib tidak? Wajib toh. Kaidah mengatakan, ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban, kecuali dengan melakukan sebuah perbuatan, maka itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Sekarang, Bapak mau beli apa namanya, kopiah. Kopiah nih. Membeli kopiah hukumnya apa, Pak? Mubah. Tapi Bapak niatnya untuk sholat, untuk memperlihatkan syiar Islam. Karena kan yang namanya kopiah itu syiarnya kaum muslimin, ya, peci. Sementara Nabi SAW kata Syekh Al-Albani tidak pernah sekalipun sholat dalam keadaan kepalanya terbuka. Ya, selalu memakai apa? Ya, menutup kepala, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ini termasuk sunnah yang ditekankan. Nah, ketika Bapak beli itu niatnya untuk seperti itu, jadi sunnah tidak? Sunnah. Ya. Kemudian ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Bapak beli pisau. Niatnya apa? Mau ngebunuh orang. Jadi haram tidak, Pak? Haram. Walaupun beli pisau itu pada asalnya halal, enggak masalah. Tapi karena niat bisa berubah menjadi apa? Haram. Maka dari itu ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum, ya, sesuatu yang halal itu bisa dipengaruhi oleh apa? Oleh niat. Namun kata para ulama dengan syarat. Syaratnya apa? Sesuatu yang halal ini hanya sebatas dijadikan wasilah saja. Sesuatu yang halal ini hanya sebatas dijadikan apa? Wasilah, bukan tujuan. Sebab kalau yang halal ini dijadikan tujuan sehingga menjadi ibadah yang berdiri sendiri, ini malah berubah menjadi perkara yang disebut oleh ulama dengan istilah bid'ah. Contoh, makan tempe halal. Halal enggak, Pak? Halal. Tapi Bapak jadikan itu ibadah. Dengan Bapak berkata, saya mau beribadah kepada Allah dengan makan tempe. Kita katakan, mana ada syariat dari Nabi bahwa kita disuruh ibadah kepada Allah dengan cara makan tempe? Enggak ada, kan? Makanya dahulu para ulama yang mengingkari orang-orang tasawuf yang mereka menganggap bahwa pakaian suf atau suf. Suf itu kain wol, ya. Memakai pakaian kain wol itu sunnah katanya. Sehingga mereka menganggap bahwa kain wol itu lebih utama dibandingkan dengan kain-kain yang lain. Padahal memakai kain wol mubah-mubah saja. Tapi mereka beribadah kepada Allah dengan cara memakai kain wol. Maka diingkari oleh banyak ulama seperti Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, ya, Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya. Mengingkari mereka. Mereka berkata Rasulullah SAW ya tidak memakai apa wol saja, kok Rasulullah pernah memakai katun, Rasulullah memakai yang lainnya. Maka ini ya akal Islam. Jadi sesuatu yang mubah ini ya bisa menjadi ibadah ketika menjadi wasilah. Tapi kalau itu sudah menjadi tujuan dan bahkan menjadi ibadah yang berdiri sendiri, maka ini namanya membuat-buat ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Makan, mubah tidak, Pak? Mubah. Baik, jadi pahala kapan? Ketika kita niatkan. Saya niat dengan makan supaya saya lebih kuat untuk beribadah kepada Allah. Pahala. Bapak pergi ke kantor, mubah tidak, Pak? Mubah, tapi bisa jadi pahala, bahkan menjadi wajib. Kapan? Ketika niatkan untuk mencari nafkah. Ya, yang kedua ketika itu menjadi amanah dari perusahaan. Kamu diberikan amanah tanggung jawab. Kamu seorang manajer, ya, kamu punya tanggung jawab di situ dan melaksanakan amanah wajib tidak, Pak? Wajib. Maka dengan niat-niat seperti ini bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang besar ya, Bapak, ya. Makanya kata Ibnu Abbas, thalabul halal jihad. Mencari rezeki yang halal itu termasuk apa? Jihad. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Makanya ya, seorang mukmin itu, Pak, ya, berpikir bagaimana caranya dari yang halal bisa mendapatkan pahala. Dari makan bisa dapat pahala, dari minum dapat pahala, dari tidur bahkan bisa dapat pahala. Gimana caranya itu? Kata Rasulullah SAW, apa? Ya, man ittaja'a 'ala firasyihi, siapa yang berbaring di atas tempat tidurnya mau tidur, wa nawa an yakuma bil lail, dan dia berniat mau sholat malam. Lihat, dia tidur niatnya apa? Sholat malam. Wa ghalafa ghalabatu aynah, tapi ternyata kalah oleh matanya. Rupanya dia udah niat pengen sholat malam. kalah oleh matanya bangun-bangun pas subuh. Ya, gak jadi deh sholat tahajudnya. Apa kata Rasulullah SAW? Kataballahu lahu ma nawa. Allah tetap menuliskan niatnya tersebut. Wa kana naumuhu lahu sadaqah. Dan tidurnya itu menjadi bernilai sedekah dari Allah untuk dia. Masya Allah. Hanya karena niat. Makanya apa? Ya, dengan niat yang baik itu yang halal jadi baik. Ya, kata para ulama, niatur rajul khairun min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Bagaimana tidak, Pak? Seseorang bisa mendapatkan pahala hanya sebatas niat. Dia tidak beramal, tidak. Dalam hadis yang pernah saya sampaikan kemarin, ya, kata Rasulullah SAW, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang, kata Rasulullah. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama, hamba yang diberikan rezeki oleh Allah 2. Apa itu? Ilmu dan harta. Dengan ilmulah ia bertakwa kepada Allah. Dia menyambung silaturahim. Hartanya ia berinfak. Fahuwa bi afdalil manazil, kata Rasulullah. Maka ini orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah kaya, punya duit, punya ilmu lagi. Punya ilmu agama. Alhamdulillah. Yang kedua, kata Rasulullah apa? Abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Hamba yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu, tapi tidak diberikan rezeki harta. Ya, ilmunya sabrek-abrek deh. Cuman duitnya kere gitu kan. Tidak punya duit. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Wahuwa sadiqun niyah. Namun dia niatnya benar. Dia berkata, kalau aku punya harta seperti si fulan, aku ingin berinfak seperti dia. Apa kata Rasulullah SAW? Huma fil ajri sawa. Maka keduanya dalam pahala sama. Cuma niat. Boleh enggak kalau kita ngomong gini? Andai saya jadi orang kaya sama berinfak. Boleh enggak, Pak? Boleh. Bahkan ucapan itu saja sudah berpahala. Ya. Maka sebatas kita berniat saja sudah dapat pahala, Pak. Tadi hubungan niat dengan apa? Dengan halal dan haram. Ya, fa Islam a'azakumullah wa iyyakum. Sekarang kita akan membahas hubungan niat dengan ibadah atau amalan soleh. Yang pertama, ya akhwat Islam a'azakumullah wa iyyakum, kita akan bahas dulu hubungan niat dengan sholat. Ketahuilah, ya, niat sangat erat dan harus ada di dalam sholat. Karena sholat itu termasuk ibadah yang bermacam-macam, ya. Ada ibadah yang wajib, sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah. Dan sholat sunnah pun juga bermacam-macam. Ada yang sholat duha, ada sholat rawatib dan yang lainnya. Nah, untuk membedakan ibadah-ibadah ini dengan apa? Ya, tentu dengan niat, ya, akal Islam a'azakumullah wa iyyakum. Dan sudah pernah kita bahas kemarin, ya akhi, bahwa niat sholat itu tempatnya di hati dan tidak perlu diucapkan. Ya, kenapa? Karena itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula para sahabatnya, tidak pula para tabi'in. Dan sudah saya sebutkan, ya, sejarahnya bahwa siapa yang pertama kali mengatakan bahwa disunahkan mengucapkan lafaz sholat, lafaz niat sholat, yaitu Abu Abdullah Zubairi dari kalangan madhab Syafi'iyah. Itu pun juga karena kesalahpahaman beliau dalam memahami perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan dibantah oleh Imam Nawawi, dibantah oleh Imam Ar-Rafi'i, juga dibantah oleh Imam Asy-Syirazi sebelumnya. Ya, dalam kitab beliau Al-Muhaddab. Ya, makanya yang rajih Allah alam bahwa melafazkan niat itu tidak disyariatkan. Ya, maksudnya niat sholat. Namun bapak sekalian, dalam hal ada beberapa perkara yang perlu untuk di pertegas ya, yang berhubungan dengan sholat. Yaitu yang pertama, yaitu apa hukumnya berubah niat ketika sholat? Apa hukumnya berubah niat ketika sholat? Misalnya, bapak sedang sholat wajib. Atau bapak sedang sholat sunnah nih ya. Sholat sunnah, Allahu Akbar. Tahu-tahu ada orang nepuk. Puk-puk, mau jadi makmum. Lah, masa saya jadi imam? Makanya bapak langsung berubah niat jadi sholat wajib. Kadang ada orang seperti itu, Pak. Karena ketidaktahuannya gitu. Atau bapak misalnya sedang sholat sunnah. Kemudian, ya bapak kepikiran. Ya, saya tadi ini kan sholat sunnah rawatib. Tapi saya belum sholat sunnah tahiyat masjid. Gimana nih? Langsung berubah di sholat tahiyat masjid misalnya. Nah, bolehkah ya akhwal Islam, azakumullah wa iyakum, perubahan niat seperti itu? Perlu diketahui bahwa sholat itu ada dua macam. Ada sholat ada sholat yang disebut dengan sholat mutlak. Apa itu sholat mutlak ya akhi? Itu sholat yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Iya. Dan tidak terikat oleh jumlah tertentu. Yaitu antum sholat sebanyak-banyaknya. Terserah. Ini disebut dengan sholat apa? Sholat mutlak. Yang kedua disebut dengan sholat muqayyad. Apa itu sholat muqayyad? Yaitu sholat yang terikat dengan waktu dan tempat. Contoh sholat duha terikat dengan waktu duha. Sholat malam terikat dengan waktu malam. Ya, sholat rawatib terikat dengan sholat wajib. Ya, sholat istikharah terikat karena ada kebutuhan. Ini adalah disebut dengan sholat-sholat muqayyad. Nah, kalau kita perhatikan ya akhwal Islam azakumullah, antara muqayyad dan mutlak ini pun tak lepas dari wajib dan sunnah. Kalau misalnya ada orang yang sholat wajib, kemudian ia memindahkannya ke yang sunnah. Atau sebaliknya, dia sholat sunnah kemudian pindah ke yang wajib. Apakah boleh ya berpindah dari yang wajib kepada yang sunnah? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, kenapa? Karena ya sesuatu yang wajib ya kemudian ia batalkan menjadi batal, lalu ia berniat menjadi sunnah. Maka yang seperti ini diperbolehkan kata mereka. Ya. Tapi yang tidak boleh itu adalah ketika dari sunnah kepada yang wajib. Misalnya bapak sholat qobliyah subuh. Kemudian berpindah menjadi sholat subuh. Karena levelnya beda. Karena sholat wajib itu lebih tinggi daripada sholat sunnah. Namun pak, kalau kita perhatikan kepada niat sholat, niat, syarat-syarat niat yang pernah kita bahas. Apa syarat sah niat? Yang keenam, antakuna niyyah fi bidayatil amal. Hendaknya niat itu berada di awal amal. Hendaknya niat itu berada di awal amal. Ya. Maka kalau kita perhatikan, niat di awal amal ini disyaratkan padanya untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa berniat di tengah. Makanya dari situlah sebagian ulama mengatakan bahwa kalau kita berpindah dari yang wajib kepada yang sunnah enggak masalah. Tapi kalau kita berpindah dari yang sunnah ke wajib itu yang masalah. Kenapa? Karena ia niatnya di tengah dan tidak di awal. Sedangkan diharuskan niat itu berada di mana? Di awal ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Kalau ada orang yang sholat sunnah muqayyad kemudian berpindah kepada sunnah mutlak, maka yang rajih boleh kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Karena ketika seseorang niat sholat muqayyad, berarti otomatis sebetulnya dia ada dua niat. Niat yang pertama misalnya sholat duha, niat yang kedua sholat itu sendiri. Maka ketika sholat duhanya hilang, berarti tersisa sholatnya. Berarti pada waktu itu sah. Yang tidak boleh itu kalau dari sholat sunnah mutlak ke sholat muqayyad. Ya, antum sudah sholat sunnah, sedang sholat sunnah mutlak. Tahu-tahu di tengah jalan berpindah ke sholat sunnah ya, muqayyad misalnya. Maka sebagian ulama mengatakan tidak sah. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak sah seperti ini. Ya Allah wa'alam. Kemudian hukum perbedaan niat ya antara imam dan makmum. Kalau imam sama makmum beda niat gimana Pak? Boleh apa enggak? Iya. Misalnya imamnya niatnya sunnah, makmumnya niatnya wajib. Atau kebalikan, imamnya niatnya wajib, makmumnya niatnya sunnah. Boleh tidak? Boleh. Dalilnya hadis. Hadis riwayat Abu Daud, Imam ya, Tirmidzi dan yang lainnya. Bahwa Mu'adz bin Jabal pernah sholat Isya bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah sholat, beliau pun pulang ke kampungnya. Ternyata di kampungnya Mu'adz disuruh jadi imam. Maka imam Mu'adz pun jadi imam. Beliau niatnya sunnah. Sementara kaumnya niatnya wajib. Ya. Kebalikannya, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud juga, Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa ada seseorang datang ke masjid. Ternyata Rasulullah sudah selesai sholat. Lalu kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang sudah sholat, siapa yang mau bersedekah buat orang ini? Kemudian beberapa sahabat menjadi, ya, jadi makmum dia. Untuk sahabat ini, sunnah. Tapi untuk orang ini, wajib. Ini menunjukkan ya perbedaan niat antara makmum dan imam itu tidak berpengaruh, Pak. Ya. Kalau imamnya niatnya misalnya sunnah, makmumnya niatnya wajib, itu tidak apa-apa. Karena dalil menunjukkan boleh dan sah hal seperti itu. Ya. Atau misalnya imam sholatnya maghrib, imam niatnya sholat isya, makmum belum sholat maghrib. Maka kemudian makmum sebelum sempat melakukan sholat maghrib sampai di masjid, ternyata orang lagi sholat isya. Jadi gimana nih niatnya maghrib dulu apa isya? Ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan isya dulu baru maghrib. Sebagian mengatakan nggak bisa, harus maghrib dulu. Kenapa? Karena tertib, harus tertib. Iya. Maka karena itu harus tertib, maka dari itu ya harus maghrib dulu niatnya. Tidak masalah beda niat antara imam dan makmum ya akhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Ya. Demikian pula safar. Itu pun Pak sangat tergantung kepada niat. Ada orang misalnya punya rumah di Bandung. Istrinya dua. Ya, Bandung satu, Jakarta satu gitu kan. Dia menganggap bahwa Bandung itu ya berarti tempat tinggalnya juga dong. Maka ketika dalam perjalanan safar betul, tapi ketika sampai di Bandung, khalas. Kenapa? Karena sudah ada niat bahwa dia akan menetap. Karena itu bukan niat dia bahwa itu bukan tempat safar saya. Iya. Yeah. Contoh lagi, Bapak mau niat mau pergi ke Jepang untuk tugas selama setahun. Selama setahun enggak mungkin disebut musafir, Pak. Terus menerus kosor enggak mungkin. Berarti Bapak misalnya ya dari Indonesia berangkat nih ke Jepang. Sampai di Jepang, sampainya Bapak di Jepang gak boleh kosor. Kenapa? Karena niat Bapak sebelumnya bahwa Bapak akan tinggal di situ selama setahun untuk tugas kerja. Ya udah. Berarti semenjak Bapak sampai di Jepang, karena memang Bapak sudah niat mukim di sana. Niatnya apa? Niat apa? Niat mukim. Maka pada waktu itu tidak Bapak tidak boleh kosor. Harus secara sempurna ya akhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Ikhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Nah ini ya hubungan niat dengan sholat. Yang kedua, boleh tidak menggabungkan dua sholat sekaligus, dua niat dalam satu sholat. Ini pernah kita bahas. Boleh tidak Pak? Mutlak begitu boleh? Tergantung sholatnya, Pak. Kalau sholat wajib nggak boleh. Bapak misalnya sholat 4 rakaat, niatnya 2, zuhur sama asar. Gak boleh, Pak. Kenapa? Karena sholat itu ada waktunya masing-masing telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk sunnah, nah ini yang menjadi ikhtilaf para ulama. Dan sudah kemarin kita bahas dan pendapat jumhur dan imam, ini pendapat imam yang 4, ya. Mereka mengatakan boleh. Dengan syarat, dengan 2 syarat. Syarat yang pertama sama-sama sunnah. Yang kedua adalah bukan dalam rangka mengqadha. Bukan dalam rangka apa? Mengqadha. Misalnya Bapak ya salat syukur wudu, tahiyat masjid, rawatib 3 in 1. Ya. Terus gimana Ustaz? Saya mau salat satu-satu takut enggak cukup nih waktunya nih, udah mepet. Ya udah saya sekalian aja borong. Niatnya 3. Sholat wudu, sholat tahiyat masjid, sekaligus sholat sunnah rawatib. Ya, 3 niat dalam 2 rakaat. Boleh? Boleh. Atas pendapat yang rajih insyaallah. Ini pendapat jumhur, ya. Dalilnya mana? Hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Di sini Rasulullah tidak menyebutkan dengan berapa niat, 1, 2, 3, ya terserah. Kata Ibnu Qudamah juga dikiaskan dengan apa? Dengan hadas. Kalau ada orang kentut 10 kali, buang air kecil 2 kali, buang air besar sekali, wudunya berapa? Tetap 1 kali. Berarti 1 kali untuk beberapa hadas. Kata Ibnu Qudamah ini pun sama, tidak ada bedanya. Iya. Kata Ibnu Qudamah demikian. Iya. Syekh masyhur Hasan Salman berkata, barangkali ada hadis yang bisa kita jadikan dalil juga yang menunjukkan boleh menggabungkan beberapa niat dalam satu sholat selama itu sholat sunnah. Itu hadis tentang sholat istikharah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis tentang sholat istikharah itu apa? Ya kata Rasulullah SAW, "Idza hamma ahadukum bil amr, falyarka' rak'ataini dunal fardhah." Apabila kalian ingin melakukan suatu perbuatan, maka hendaklah sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Kata Syekh Masyhur, kata-kata selain sholat fardu ini menunjukkan berarti sholat istikharah bisa digabungkan dengan sholat apapun selain sholat fardu. Bisa digabungkan dengan sholat rawatib, bisa dengan sholat tahiyat masjid, bisa dengan sholat malam. Yang penting selain sholat fardu, kata Syekh Masyhur. Iya, wallahu a'lam. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Sekarang hubungan niat dengan zakat dan sedekah. Hubungan niat dengan zakat dan sedekah pun juga sangat kuat, Pak. Iya. Di mana harus dibedakan antara sedekah wajib dan sedekah sunnah. Zakat wajib. Sementara sedekah sunnah, iya. Dan untuk membedakan antara yang wajib dan sunnah itu dengan apa? Dengan niat ya, akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Nah, sekarang ada sebuah permasalahan. Kalau ada orang bersedekah, niatnya 2. Saya mau berniat dari sedekah saya ini zakat sekaligus sedekah. Boleh enggak? Boleh enggak? Nih yang tidur nih. Boleh enggak? Suara saya emang merdu, Pak, ya. Jadi emang bikin ngantuk, bes. Apalah didago ini apa sejuk gitu. Boleh enggak, Pak? Kalau ada orang yang niatnya 2, zakat sekaligus sedekah. Boleh enggak? Katanya Imam Suyuti, tidak boleh. Tapi yang jadi masalah, jatuhnya yang wajib apa yang sunnah? Imam Suyuti berkata, jatuhnya yang sunnah. Dan tidak sah yang wajibnya. Jadi kalau Bapak niatnya zakat sekaligus sedekah sunnah, maka itu jatuhnya sunnah. Maka zakatnya tidak diterima. Sebagaimana saya katakan Imam Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadha'ir. Kalau misalnya kita niat sedekah, Pak, kemudian salah orang, tetap dapat pahala tidak, Pak? Hah? Tetap dapat pahala. Hadisnya diantaranya hadis Ma'an Yazid bin Ma'an. Bahwa Yazid bin Ma'an membawa dinar ke masjid. Kemudian disimpanlah pada seseorang dititipkan untuk dibagikan ke fakir miskin. Ia datang Ma'an. Mengambil dinar itu. Lalu ia datang ke bapaknya membawa dinar itu. Kata bapaknya, "Ma iya kak Arad, itu bukan kamu yang saya maksud. Kenapa kamu yang ambil?" Ya. Kemudian Ma'an pun mengadukan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? "Laka ma nawaita Yazid. Kamu sudah mendapatkan niat kamu, hai Yazid. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu ambil, hai Ma'an." Ya udah, selesai. Ya, walaupun sedekah kita salah orang, ya udah. Ya. Demikian pula dalam riwayat Muslim, Pak, kata Rasulullah SAW. Ya kana fi man kana qablakum rajulun ya yatasaddaq. Dahulu ada orang yang suka sedekah. Faqal, lalu ia berkata, "La atasaddaqanna hadhil lailah." Malam ini saya mau sedekah. Sengaja di waktu malam supaya apa? Enggak kelihatan. Karena di zaman dulu kan enggak ada lampu, Pak. Kemudian dia melihat kayaknya nih orang butuh ini. Dikasih. Rupanya di pagi hari orang-orang pada ngomong, tadi malam ada maling dikasih sedekah. Ya. Lalu orang ini berkata lagi, "Malam ini aku mau sedekah." Fakharaj, maka di waktu malam itu dia keluar. Lalu dia melihat kayaknya orang ini utuh nih, dikasih. Di pagi hari orang-orang berbicara, tadi malam ada pelacur dikasih sedekah. Ya. Lalu orang ini berkata lagi, "Malam ini aku akan sedekah lagi." Akhirnya malam itu dia keluar lagi, dicarinya dia. Wah, ini kayaknya butuh nih, dikasih. Pagi harinya orang-orang berkata, "Tadi malam ada orang kaya dikasih sedekah." 3 kali sedekah salah terus. Iya. Maka ini menunjukkan, Pak, ya, bahwa kalau kita sudah berniat sedekah, ya udah, masalah salah atau tidaknya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang kita lihat compang camping, kelihatannya butuh, ya udah kita kasih. Tahu-tahu dia kerjaannya memang ya tukang minta-minta, pulang ke rumahnya buat duit jutaan. Ya. Maka kita sudah dapat pahala, Pak. Yang dosa siapa? Dia. Nah, ini ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Nah, ini ya akhi, a'azzakumullah, hubungan niat dengan apa? Sedekah. Apakah niat sedekah itu perlu dilafadzkan? Hah? Bapak misalnya mau zakat fitr. Terus datang ke Amil. Amil bilang, "Ijab kabul dulu." Ya. Benar enggak, Pak? Kata para ulama, dalam tabarruat yang sifatnya sosial itu tidak perlu ada ijab kabul dan tidak perlu kita beritahu. Bahkan bahwa dalam sedekah baik zakat yang wajib atau sedekah yang sunnah yang dianjurkan oleh Nabi itu disembunyikan, jangan sampai diketahui. Makanya Rasulullah sabda, "Shadaqatu sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sedekah yang rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak enggak perlu mengucapkan niat Bapak, ini zakat ya. Enggak perlu, Pak. Ini sedekah dari saya. Enggak perlu. Ya. Beda dengan akad jual beli. Betul, kalau akad jual beli harus diucapkan. Ya. Ini, Pak. Ya, makasih ya. Atau akad nikah. Saya terima nikahnya Fulan dengan mahar gini. Ya, saya nikahkan kamu dengan ini. Ini penting. Karena itu ada mu'awadah. Ada, ya, mu'awadah itu artinya saling menukar begitu. Sementara ini sosial. Maka dari itulah, ya, niat kita enggak perlu dikasih tahu ke orang yang akhwat Islam. Oh, ini sedekah dari saya, ini zakat dari saya. Maka itu tadi tidak disyariatkan yang namanya ijab kabul di dalam masalah, ya, zakat. Makanya sekarang Kita lihat terkadang ya di masjid-masjid ketika zakat fitr itu ada ijab kabul dulu. Ini dalilnya mana, Pak? Iya. Tidak perlu, cukup diberikan saja, selesai. Bahkan kalau kita rahasiakan, tidak ada yang mengetahui dari siapanya, sudah cukup, hanya Allah yang tahu. Iya. Kecuali kalau kata para ulama, kalau dikhawatirkan akan ada tuduhan. Ini si fulan kok enggak bayar zakat gitu. Maka pada waktu itu tidak apa-apa untuk menghindari mudharat, ya. Wallahu a'lam. Sekarang hubungan niat dengan puasa. Ketahuilah Bapak sekalian, puasa pun demikian, sangat berkaitan erat dengan niat. Tapi ingat, Pak, Rasulullah tidak pernah sekalipun melafadzkan lafaz puasa. Tidak pernah Rasulullah mengatakan nawaitu shauma ghadin, misalnya, aku berniat besok mau puasa, enggak perlu. Kenapa? Sudah kita sebutkan, Pak, bahwa niat itu tempatnya di mana? Di hati. Tolong Bapak, saya kasih PR. Iya. Nanti bulan depan laporan. Carikan satu saja hadis Rasulullah melafadzkan niat puasa. Bapak ubek-ubek sono, Pak, semua kitab hadis. Silakan. Iya. Tidak akan pernah kita dapatkan. Bahkan terkadang di zaman sekarang, terkadang kita lihat ya, setelah tarawih imam memimpin, ayo kita niat bersama. Kalau sebatas mengingatkan enggak masalah, Pak. Iya. Jangan lupa niat untuk puasa. Nah, yang jadi masalah, Pak, untuk Ramadan itu, apakah niat Ramadan itu cukup di awal malam untuk 30 hari? Atau setiap malam harus berniat? Nah, ini yang jadi permasalahan para ulama. Ikhtilaf. Imam Abu Hanifah mengatakan cukup malam pertama untuk satu bulan. Alasannya Abu Hanifah apa? Karena itu memudahkan. Sedangkan agama kita mudah. Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kamu kemudahan. Juga dikarenakan itu satu paket Ramadan. Ya, puasa 30 hari di bulan Ramadan. Maka karena itu jenisnya sama dan juga itu satu paket satu bulan, kata Imam Abu Hanifah, cukup sekali niat di malam pertama untuk sebulan. Juga dikarenakan kalau untuk niat setiap malam menyulitkan, kata Abu Hanifah. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang menyulitkan itu mendatangkan apa? Kemudahan. Sementara jumhur mengatakan hendaknya tiap malam. Berdasarkan hadis yang insya Allah hasan, kata Rasulullah SAW, man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Maka ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Ya, kata jumhur apa? Hadis ini menunjukkan bahwa harus niat sebelum fajar. Sedangkan fajar itu adanya setiap hari, tidak? Setiap hari. Ya. Yang kedua, sebetulnya tidak berat untuk berniat setiap malam. Orang yang sahur pasti otomatis ada niat, enggak, Pak? Hah? Oh, iya dong. Bapak ngapain? Sahur. Bapak mau puasa? Iya dong, masa sahur enggak puasa, kan gitu, Pak? Iya. Orang sahur itu sudah otomatis mau puasa niatnya, Pak. Itu sudah otomatis, nggak perlu diucapkan, nggak masalah, karena sudah otomatis sahur itu menunjukkan mau puasa, gitu kan. Sehingga kata jumhur, masyakonya tidak ada. Ya, dengan adanya sahur itu sendiri sudah sangat membantu untuk berniat. Nah, gimana kalau misalnya ada orang yang kebablasan? Ya, misalnya shift 2 pulang jam 12, tidur, bangun jam 6, gak sahur. Gimana itu? Atas pendapat jumhur? Ya, kata jumhur, yang seperti ini dimaafkan. Luar kemampuan dia, Pak. Ya, dan tidur itu dimaafkan tidak? Tidur dimaafkan. Bukankah Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na. Wahai Rabb kami, jangan engkau siksa kami jika kami lupa atau salah. Ya. Maka yang seperti ini dimaafkan, enggak masalah. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah kalau misalnya Ustaz, saya mau puasa qadha sekaligus puasa Syawal. Boleh enggak, Pak? Ya. Boleh enggak dua niat, qadha dan Syawal. Sekaligus Syawal, sekaligus qadha gitu. Enggak boleh, haram. Ya. Kenapa demikian? Karena itu wajib yang pertama. Yang kedua dalam keadaan qadha. Kita saja kalau niatnya qadha sunnah tetap tidak boleh digabung. Gimana kalau qadha wajib? Qadha sunnah saja tidak boleh digabung. Gimana qadha wajib? Ya. Maka kalau misalnya ada orang yang menggabungkan qadha wajib dengan puasa Syawal, maka yang tidak sah itu qadha wajibnya. Yang jatuhnya adalah qadha apa puasa Syawalnya. Berarti puasa wajibnya enggak sah. Maka dia wajib mengqadha di waktu yang lain. Iya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau puasa Syawal sekaligus puasa Senin Kemis. Nah, ini enggak masalah atas pendapat jumhur. Atas pendapat yang kuat insyaallah enggak apa-apa. Sama halnya dengan menggabungkan tadi sholat, ya. Sholat apa namanya? Qobliyah dengan sholat sunnah rawatib misalnya. Enggak masalah kalau seperti itu digabungkan ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Iya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah ini hubungan niat dengan apa? Sekarang Ustaz, saya punya qadha, tapi saya pengen puasa Syawal. Mana yang saya dahulukan, niat puasa Syawal dulu atau qadha dulu? Yang mana dulu, Pak? Pada asalnya, yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Maka antum lakukan yang wajib dulu baru yang sunnah. Pada asalnya begitu, Pak. Iya. Kenapa? Karena yang wajib jauh lebih utama. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, iya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma tarattu 'alaihi. Tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Berarti Bapak sekalian, ya, ini menunjukkan bahwa yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah. Maka kita utamakan qadha dulu dong. Kalau ada yang orang berkata, tapi kan Aisyah, tapi kan yang namanya qadha boleh kapan saja. Ya. Enggak harus di bulan apa? Syawal. Sebagaimana perkataan Aisyah, aku tidak sempat untuk mengqadha puasa Ramadan kecuali di bulan Syaban. Kita katakan pertama, bahwa perintah dalam kaidah usul fikih, Pak, perintah itu ya, pada asalnya harus dikerjakan secepat mungkin. Memang terjadi perselisihan dalam ilmu usul fikih antara apakah perintah itu boleh ditunda-tunda atau harus dilakukan sesegera mungkin? Pendapat yang paling kuat, Pak, perintah itu harus dilaksanakan sesegera mungkin. Saya berikan contoh. Kalau Bapak nyuruh anak, nak, pergi sana beli obat nyamuk. Tapi si anaknya leha-leha aja. Iya. Kok belum pergi juga, Pak? Perintah itu enggak harus dilakukan cepatnya. Bapak berhak marah enggak, Pak? Bapak boleh enggak marah seperti itu? Boleh dong. Ya, secara kehidupan sehari-hari aja, ketika bapak melihat anak tuh melakukannya kok menunda-nunda, marah kita. Kamu kok menunda-nunda sih? Disuruh pergi ke pasar beli obat nyamuk, kok masih nyantai-nyantai? Maka yang seperti ini boleh. Demikian pula hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak hamba saja kita ya harus melakukannya sesegera mungkin. Demikian pula hak Allah Subhanahu wa taala ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Maka pada waktu itu ya akhwat Islam ya qada pun harus segera kita lakukan sesegera mungkin. Adapun perkataan Aisyah, tolong ditempatkan pada tempatnya, Pak. Karena Aisyah mengatakan, aku tidak sempat mengqada ya puasa Ramadan ya kecuali di bulan Sya'ban. Teruskan hadis itu. Lima kali ti Rasulullah SAW karena kesibukanku melayani Rasulullah SAW. Oh, berarti Aisyah itu mengundurkan karena ada udur. Rasulullah SAW itu kenapa Aisyah mengqadanya bulan Sya'ban? Karena di bulan Sya'ban Rasulullah hampir kebanyakan harinya puasa. Makanya Aisyah ya sibuk melayani Rasulullah karena Rasulullah itu sangat cinta kepada Aisyah. Istri yang paling dicintai Rasulullah siapa? Aisyah radhiyallahu anha wa radha. Maka yang seperti ini jangan dikiaskan dengan orang yang tidak punya apa namanya? Udzur, Pak. Iya. Kalau bapak punya udzur enggak masalah. Tapi kalau enggak punya udzur, ya kita berusaha lakukan ya sesegera mungkin. Allahumma kecuali misalnya, ya. Kalau misalnya puasa Syawalnya udah mepet. Sementara kan kita belum puasa 6 hari Syawal. Misalnya puasa Syawalnya tinggal 6 hari lagi, udah tinggal cukupnya buat 6 hari Syawal sudah itu. Iya. Maka sebagian ulama mengatakan ya enggak apa-apa Syawalan dulu. Baru kemudian qada. Sebagian mengatakan enggak bisa, tetap qada. Syawalannya diqada nanti di bulan Dzulqa'dah. Karena sebagian ulama mengatakan begini, Pak. Pemahamannya begini, Pak. Rasulullah mengatakan siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, seakan-akan ia puasa setahun penuh. Berarti hitungannya gimana, Pak? Berarti satu harinya ditulis berapa? 10. Iya kan? Satu harinya ditulis 10. Berarti kalau sebulannya 30 hari ditambah 6 berapa? 36 kali 10 berapa? 360. Sama dengan jumlah hari setahun bulan Hijriah. Seakan-akan ia puasa setahun penuh. Nah, sekarang kalau ia lakukan puasa itu di bulan Dzulqa'dah, pahalanya sama tidak? 10 juga. Sama, ya udah kalau sama aja. Kenapa? Itu sebagian ulama berpendapat demikian. Ijtihad. Iya. Cuma masalah fikih itu menjelimet, Pak, ya. Ya, pemahaman para ulama itu beda-beda ya. Qul Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Yang jelas masalah-masalah ijtihad ya, ini kita hanya sebatas melihat mana yang paling kuat. Enggak boleh kita saling mengingkari apalagi menyesatkan orang yang tidak setuju dengan pendapat kita. Iya. Sekarang hubungan niat dengan haji. Ketahuilah, Pak, hubungan niat dengan haji itu lemah. Lemah sekali. Iya. Kenapa? Karena haji tidak dibatalkan oleh niat. Kalau ibadah lain bisa dibatalkan dengan niat. Sebagian ulama mengatakan, siapa yang berpuasa, kemudian di siang harinya dia berazam untuk membatalkan, semenjak berazam sudah batal. Iya. Sedangkan haji tidak bisa. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah, untuk Allah. Allah katakan sempurnakan. Bahkan orang yang batal hajinya karena jima, tetap dia wajib menyempurnakan dulu. Setelah itu tahun depannya wajib haji lagi. Ya. Demikian pula orang yang membatalkan hajinya karena niat, tetap tidak batal dia. Makanya kata para ulama, ya, hubungan antara haji dengan niat itu apa? Lemah, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian Bapak sekalian, apakah Rasulullah SAW melafadzkan niat hajinya dan umrohnya? Terjadi ikhtilaf mengenai ucapan di mikot. Kalau Bapak di pernah umroh, siapa yang pernah umroh? Hah? Siapa yang pernah umroh? Ini Bapak gak ada yang pernah umroh ya. Bapak pernah? Kalau dari kota Madinah, mikotnya apa Pak? Apa? Bir Ali, atau disebut dengan Dhul Hulaifah. Kalau kita mau umroh di Dhul Hulaifah, yang kita ucapkan apa Pak? Lupa. Lebaik Allahumma umrotan. Nah, ucapan kata-kata lebaik Allahumma umroh ini dianggap niat apa bukan? Sebagian mengatakan niat. Atas pendapat ini berarti khusus untuk haji niatnya dilafazkan. Sebagian mengatakan itu bukan niat. Karena niat itu sudah ada dari semenjak kota Madinah. Ketika Bapak pergi ke Dhul Hulaifah, udah ada niat gak Pak? Udah ada. Tapi itu sama dengan takbiratul ihram. Sehingga atas dasar itu, kata Syekh Utsaimin, itu bukan melafadzkan niat. Tapi itu kondisinya sama dengan takbiratul ihram sebagai pembukanya. Sebagaimana sholat dibuka dengan takbiratul ihram, haji dan umroh pun dibuka dengan ya talbiyah itu. Dan itu pendapat yang kuat insyaAllah. Ya. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Jadi ya, ini ya ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Bolehkah berniat menghajikan orang lain? Hah? Boleh, tapi dengan syarat yang menghajikan ini sudah haji. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mendengar seorang laki-laki berkata, "Labbaik an syubrumah." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada dia, "Man syubrumah? Siapa syubrumah?" Kata dia, "Akhun li au qaribun li, saudaraku atau kerabatku." Kata Rasulullah, "Hajjaj an nafsik, kamu sudah menghajikan dirimu belum?" "Belum ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Hujja an nafsik, thumma hujja an syubrumah." Hajikan dulu dirimu, baru kemudian hajikan syubrumah. Boleh enggak niat saya double Ustaz? Saya haji untuk diri saya dan untuk orang lain. Enggak boleh. Ya. Yang sepertinya tidak sah. Karena untuk menghajikan orang lain, ya udah orang lain aja. Berarti saya dapat pahala haji enggak? Enggak. Pahala hajinya buat dia. Antum dapat pahala amalannya aja. Amalan soleh menghajikan orang lain. Maksudnya begitu. Ya. Maka akhal Islam a'azakumullah wa iyyakum. Jadi ini ya yang berhubungan dengan apa? Dengan haji ya akhal Islam a'azakumullah wa iyyakum. Hubungan niat dengan lafaz ucapan. Ya akhal Islam dalam lafaz ucapan pun juga ya akhal Islam a'azakumullah sangat berhubungan. Dengan lafaz ini banyak Pak. Di antaranya lafaz masalah yang berhubungan dengan sumpah. Ya. Maka apakah sumpah itu bisa dikecualikan oleh niat? Kebanyakan ulama mengatakan bisa. Misalnya Bapak berkata, "Demi Allah, saya tidak akan makan makanan. Saya tidak akan makan selama 3 hari." Dalam hati kecuali nasi. Ya. Sebagian ulama mengatakan boleh, enggak apa-apa. Dikecualikan dengan niat enggak apa-apa. Demikian pula lafaz akad. Lafaz akad terkadang ya akad antara jual penjual dan penjeli, pembeli. Yang penting ada ijab kabul dan niatnya ijab kabul sah. Walaupun lafaznya enggak harus saya membeli kertas ini dengan harga segini, saya terima. Enggak harus. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan harus, tapi pendapat yang paling kuat enggak apa-apa. Yang disebut dengan istilah bay'ul mu'atah. Bay'ul mu'atah itu Pak jual beli hanya sebatas mengasih. Ngasih aja udah. Yang pembeli mengasih duit. Yang penjual ngasih barang. Udah selesai tapi tidak bicara. Sama-sama diem gitu. Boleh enggak? Boleh. Kalau memang ada niat di antara keduanya untuk ijab kabul. Boleh yang seperti ini. Yang penting itu menunjukkan kepada ijab kabul. Enggak apa-apa. Iya. Makanya kalau pendapat orang yang mengatakan, oh enggak bisa, harus diucapkan. Sulit Pak ketika Bapak belinya lewat mesin. Iya. Bapak kalau ke Saudi, ada mesin situ ada berbagai macam minuman, Pak, Mirinda, Pepsi, Coca-Cola, situ. Masukin duit 1 real. Gimana ijab kabulnya coba? Mesin diem. Iya. Makanya dalam hal seperti ini niat yang menjadi ibroh. Iya. Yang jelas niat kita beli. Iya. Kemudian si mesin mengeluarkan apa? Iya, barangnya kita ambil, sudah cukup karena niat kita sudah ada di situ untuk jual beli. Ya akhi Islam azakumullah wa iyakum. Makanya niat ya akhi azakumullah wa iyakum. Hutang. Dalam hal hutang ya akhi Islam niat tidak berlaku. Iya, dalam artian begini. Si A berhutang ke si B 1 juta. Tapi tanpa sepengetahuan si A, si C bayarin utangnya si A. Si C datang ke si B, B, si A punya utang sama ente ya? Berapa? 1 juta. Ini anak bayarin nih. Si A gak tahu. Berarti si A gak ada niat kan? Sah gak Pak? Hah? Buat si A sah gak? Sudah lepas ke beban hutangnya? Lepas. Makanya dalam hal seperti ini tidak disyaratkan niat. Ya. Dan sudah saya sebutkan Pak, bahwa perbuatan-perbuatan yang sifatnya meninggalkan pun tidak disyaratkan padanya niat. Ini disebut dalam bahasa Arab disebut dengan istilah af'alut turuk. Bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa ya. Ya. Di mana apalut turuk itu artinya meninggalkan sesuatu. Meninggalkan perkara yang maksiat. Gak perlu ada niat. Gak perlu antum tiap hari niat. Ya Allah saya berniat meninggalkan judi, meninggalkan zina, meninggalkan banyak amat sebutin satu-satu Pak. Gak perlu. Makanya yang sifatnya turuk seperti itu ya akal Islam. Ya, meninggalkan sesuatu itu tidak dibutuhkan kepadanya niat. Hutang ini termasuk apalut turuk. Ya. Dia soalnya sudah lepas zimahnya. Ya, ketika ada orang yang membayarkan hutang tanpa sepengetahuan dia, sudah selesai. Bebas dia pada waktu itu ya akhi Islam azakumullah wa iyyakum. Demikian pula sudah saya berikan contoh, misalnya mencuci najis juga sama. Antum pas lagi jalan tahu-tahu air apa nih? Buangsur. Ternyata air kencing jatuh ke kepala. Ya Allah. Pas jalan lagi, tahu-tahu ada orang buang air, pur, kena lagi, hilang. Antum tidak ada niat mencuci, tapi hilang dengan sendirinya. Maka niat pada waktu itu tidak perlu, Pak. Ya, tidak ada niat pun sudah sah, nggak masalah pada waktu itu. Karena yang seperti ini pun disebut dengan afalut turuk di dalam bahasa Arab ya akhi Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya akhi Islam azakumullah wa iyyakum ya yang berhubungan dengan niat. Alhamdulillah saya kira cukup ya. Sebetulnya masih banyak permasalahan-permasalahan lain. Karena Imam Syafi'i saja mengatakan hadis niat ini masuk dalam 70 bab fikih. Yang baru saya sebutin baru berapa bab itu Pak. Ya. Sekarang kita masuk hadis yang kedua ya akhi. Tapi masalahnya hadis yang kedua pernah kita bahas dalam Usulul Thalathah. Akan tetapi saya tidak akan membahas hadis tersebut secara detail. Saya akan membawakan fawaid-fawaid daripada hadis tersebut saja. Hadis itu hadis panjang an Umar bin Khattab radhiyallahu an dari Umar bin Khattab radhiyallahu an qal ia berkata bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab, syadidu sawadi syar, La yura 'alai atharus safar wa la ya'rifu minna ahad. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat bersih, tidak ada di antara kami yang mengenalnya. Ya. Dan tidak pula terlihat dia bekas-bekas perjalanan jauh. Karena kebiasaannya kalau di Saudi itu, Pak, ya, kalau orang perjalanan jauh pasti rambutnya kusut karena banyak tebu. Kemudian bajunya kelihatan. Ini enggak. Rambutnya hitam banget, bajunya sangat putih, ya. Sudah begitu di antara kami pun tidak ada yang kenal, aneh sekali. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia pun duduklah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatai ila rukbatai, ia pun menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kafayhi ala khafaqidai, dan meletakkan dua telapak tangannya di atas pahanya Rasulullah SAW dan berkata, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, tolong kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-Islam antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadhan wa tahujjal baita in istafa'ta ilai sabila. Islam itu, kamu, ya, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Mendirikan sholat. Kemudian apa? Membayar zakat. Kemudian apa? Berpuasa Ramadan. Kemudian apa? Berhaji ke Baitullah. Ini dalam lafaz Muslim, Pak. Sementara dalam lafaz Ibnu Khuzaimah ada tambahan. Ya. Islam itu kamu bersyahadat la ilallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji, berumroh, mandi junub, dan kamu menyempurnakan wudhumu, dan kamu berpuasa Ramadan. Tuh, ada tambahan. Iya, itu lafaz Ibnu Khuzaimah, dan juga dalam Sahih Bukhari demikian. Ada tambahan, apa? Umroh, terus mandi junub, terus menyempurnakan wudhu. Iya. Ada sebagian orang memahami dan pemahaman salah. Ketika melihat kok lafadznya beda. Apa kata dia? Oh, berarti rukun Islam itu enggak cuma 5. Iya. Buktinya dalam hadis ini Rasulullah nambahkan. Apa itu? Umroh. Apalagi mandi junub. Apalagi menyempurnakan wudu. Berarti rukun Islam enggak cuma 5. Kita katakan maaf. Di sini Rasulullah SAW tidak sedang menjelaskan rukun Islam, Mas. Di sini Rasulullah SAW sedang ditanya apa itu Islam. Ya. Rasulullah SAW sedang ditanya apa? Apa itu Islam? Tidak ditanya apa rukun Islam. Beda ketika Rasulullah menjelaskan rukun Islam nanti di hadis yang ketiga kita akan bahas. Di mana Rasulullah mengatakan buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Kalau itu Rasulullah mengatakan bunia, dibangun, berarti rukun. Sedangkan ini Rasulullah ditanya, ya, apa kata malaikat Jibril? Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah menyebutkan apa itu Islam. Ternyata Islam itu identik dengan amalan-amalan anggota badan. Yeah. Kemudian malaikat Jibril berkata, sodakta, kamu benar. Lalu Umar bin Khattab berkata, fa'ajibnalah, aku merasa heran dengan orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia yang bertanya, dia menjawab. Dia yang benarkan juga. Kok aneh? Biasanya orang nanya kan pengen tahu kan gitu kan. Ini enggak. Dia yang nanya, dia yang mengatakan, kamu benar. Iya. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, fa'akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, apa itu iman. Kata Rasulullah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Itu kamu beriman kepada apa? Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Beriman kepada apa? Hari kiamat, hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta, ia berkata, kamu benar. Qala fa'akhbirni al-ihsan, ia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kata Rasulullah SAW, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak." Yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Dia yang melihatmu. Qal fa akhbirni anis sa'ah. Ia berkata, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah bersabda, ya, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya dua-duanya tidak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kata Jibril, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kata Rasulullah SAW, antalidal amatu rabbataha. Ya, hamba saya wanita melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal 'ala tari'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu lihat orang yang telanjang kaki, telanjang badan, penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan. Fuman talak, kemudian orang itu pun pergi. Dalam satu riwayat bazar Rasulullah bersabda, "Alayya bil birrajul." Panggil orang itu. Ketika mereka para sahabat keluar, gak ngelihat siapa-siapa, hilang. Kemudian kata Umar, falabithu maliyan. Aku pun diam beberapa waktu. Dalam satu riwayat 3 hari lamanya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Umar, atadri ya Umar manis sa'il. Kamu tahu gak hai Umar, siapa yang bertanya waktu itu? Kata Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'inahu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Yaitu Jibril. Ia datang sengaja ingin mengajarkan apa? Agama kamu. Ini hadis agung Bapak sekalian. Ya. Di mana hadis ini Pak? Sebelumnya ada kisah. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya Pak. Di nomor 1. Bapak kalau punya sahih Muslim, buka hadis nomor 1. Tapi jangan yang ringkasannya ya. Yang sahih Muslimnya benar. Yang ada sanadnya itu. Di mana Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya kepada ya subhanallah kok lupa sih barusan ingat loh kepada ya Allah subhanallah siapa ingat ada ingat nggak Pak? Ya Allah, kok lupa sih? Tiba-tiba error ya. Udah sore kali ya. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya kepada ya Allah, kok lupa ya. Seorang tabi'in, Pak. Qadarullah enggak? Apa namanya? Barusan tadi ingat, Pak. Enggak tahu tiba-tiba pergi. Ya, ada jin apa enggak tahu deh. Di mana dia berkata? Ya. Kana awwalu man takallama bi Basrah fil Qadar Ma'bad al-Juhani. Adalah yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di kota Basrah namanya Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Abdurrahman al-Himyari ya ila Madinah hajain umat mu'tamare. Maka aku pergi bersama Abu Abdurrahman al-Himyari untuk haji atau umrah. Fawafikna bi Abdullah ibn Umar. Ternyata kami dipertemukan dengan Abdullah bin Umar. Dakhilan al-masjid. Waktu itu beliau hendak masuk masjid. Faktanaftu ana. Maka aku dan temanku ya menggandengnya. Aku di sebelah kanan, dia sebelah kiri. Lalu aku berkata kepada Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna alla qadar. Hai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari ilmu-ilmu yang aneh dan mengatakan katanya takdir tidak ada. Lalu Umar Abdullah bin Umar berkata, "Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum ra'u minni." Kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi zat Ibnu Umar yang berada di sisinya, di tangannya, Allah tidak akan menerima amanah mereka hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian Ibnu Umar membawakan dalil ini, haddatsani abi, bercerita kepadaku ayahku. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hadis. Nah, ini Pak kisah daripada hadis tersebut. Iya. Di mana seorang tabi'in ini ya merasa risih dengan munculnya sebuah pemikiran dari orang yang pertama kali muncul, yang membawanya itu yang bernama Ma'bad al-Juhani. Bapak tahu Ma'bad al-Juhani mengambil pemikirannya itu dari siapa? Dari orang Nasrani namanya Susan. Susan al-Nasrani. Dia ya dari Susan al-Nasrani lah dia mengambil pemikiran Qadariyah. Qadariyah itu artinya menolak takdir. Makanya tabi'in ini mengatakan adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah namanya Ma'bad al-Juhani. Ya, dia dididik oleh orang Nasrani, Pak. Kemudian setelah itu dilepaskan ke tengah-tengah kaum muslimin untuk menyebarkan pemikiran sesat. Dan ini memang, Pak, dari zaman dahulu cara untuk merusak umat Islam itu dengan cara seperti itu. Orang Yahudi, orang Nasrani mengambil anak-anak Islam, dicuci otaknya, dilepasin lagi untuk berdakwah. Ya, Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah. Siapa dia? Dia dari keluarga broken home. Diambil oleh Britania, Inggris. Kemudian dididik dia, dilepaskan. Kemudian dia mengaku dirinya Nabi. Pertama dia mengaku dirinya Imam Mahdi. Kemudian dia naik lagi, dia mengaku dirinya apa? Nabi. Iya. Demikian memang, Pak, ya, usaha orang Yahudi dan Nasrani merusak Islam itu luar biasa. Munculnya pemikiran sesat di awal-awal Islam pun dari mereka juga sebetulnya, Pak. Syiah dari mana? Yahudi yang pura-pura masuk Islam namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba pura-pura masuk Islam. Dia tahu kalau dia langsung ngomong ngoceh gak bakal diterima. Akhirnya pura-pura masuk Islam, memperlihatkan kesolehan, ibadah, dan yang lainnya. Sehingga orang-orang mulai percaya terhadap ucapannya. Mulai dia pun kemudian memprovokasi. Iya. Demikian pula kerajaan Banu Fatimiyah, Pak, yang sangat menyesatkan itu, Pak. Siapa yang membangunnya? Ubaidullah bin Abil Qaddah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Lalu dia mengaku-ngaku dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sampai dia punya pengikut. Pun tujuan, dan dia yang dia tinggikan apa? Pembelaan terhadap Ahlul Bait. Karena mereka tahu bahwa kaum muslimin sangat cinta kepada Ahlul Bait. Sampai kemudian dia berhasil membuat Daulah Fatimiyah. Dan dia membunuhi setiap orang yang haji. Sampai dikatakan, kata Ibnu Katsir, di zaman itu ya sumur Zamzam merah dengan darah. Dan bertahun-tahun lamanya tidak ada orang yang berani pergi haji. Bahkan mereka juga yang mengambil apa? Hajar Aswad. Ya, dicuri oleh mereka. Maka ikhwatul Islam memang dari dulu ya orang-orang Yahudi dan Nasrani berusaha semaksimal mungkin untuk menghancurkan kaum muslimin dengan cara apa-apa? Memasukkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Di antara mereka ada yang pura-pura masuk Islam lalu membuat hadis-hadis palsu. Mereka itu disebut dengan zindik. Zindik itu, Pak, orang-orang yang pura-pura masuk Islam kemudian memperlihatkan keislaman. Tapi ternyata, ya, sampai kata Hamad bin Zaid berkata, orang-orang zindik telah berhasil membuat 70.000 hadis palsu. Itu di zaman tabi'ut tabi'in, Pak. Orang-orang zindik telah berhasil membuat 70.000 hadis palsu. Makanya para ulama merasa terpanggil untuk membela hadis Nabi SAW. Maka kemudian mereka pun berusaha untuk memilah mana perawi yang thiqah dipercaya dan yang lainnya. Ya. Lihat. Tabi'in ini ya datang kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar mempertanyakan tentang apa yang baru muncul pada waktu itu. Maka ya akhul Islam azakumullah wa iyakum, betapa butuhnya kita untuk merujuk pemahaman para sahabat. Ya, untuk menilai setiap pemikiran-pemikiran yang ada di zaman sekarang, Pak. Apakah pemikiran ini diyakini oleh para sahabat apa enggak? Karena semua pemikiran yang tidak pernah diyakini para sahabat pasti menyimpang, Pak. Makanya Hudzaifah berkata, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah SAW, fala tata'abbaduha." Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan para sahabat, jangan kamu lakukan. Karena para sahabat lebih tahu bagaimana ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dari itulah ini, ya, kita ambil faedah dari sini, ya, akhwat Islam, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani di antara cara untuk merusak umat Islam dengan cara apa, Pak? Membantu penyebaran pemikiran sesat. Dibantu memang oleh mereka. Ya. Demikian pula kita ambil faedah dari kisah ini, Pak, pentingnya merujuk pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena para tabi'in saja rujuknya kepada para sahabat. Ya. Bahkan Rasulullah pun menyuruh kita umat Islam untuk merujuk para sahabat. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam At-Tahawi dalam kitab Mushkilil Athar dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah bersabda, "Innaha satakunu fitan." Kata Rasulullah, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Lalu sebagian sahabat berkata, "Famadza ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah di saat munculnya fitnah-fitnah itu? Apa kata Rasulullah? "Tarji'una ila amrikumul awwal." Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Lihat, tegas sekali Rasulullah mengatakan begitu. Ketika munculnya fitnah-fitnah itu nanti, kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Siapa? Para sahabat. Berarti ini menunjukkan urgensi kembali kepada pemahaman para sahabat, Pak. Karena ini perintah langsung dari Rasulullah SAW. Dan bahkan Allah sudah meridai para sahabat. Tidak ada generasi yang diridai oleh Allah kecuali sahabat. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mereka di sini siapa? Orang-orang yang mengikuti mereka, maksudnya muhajirin dan ansar, Allah ridha kepada mereka dan Allah, mereka pun ridha kepada Allah. Ini jaminan. Pertama, Allah ridha kepada muhajirin dan ansar. Yang kedua, Allah ridha kepada yang mengikuti muhajirin dan ansar. Berarti, Pak, ini menunjukkan perintah tidak untuk mengikuti mereka. Iya. Allah juga berfirman, "Fa'in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, kalian waktu turunnya ayat itu siapa? Rasul dan para sahabatnya, kan? Kata Rasulullah apa? Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ini, jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Fa in tawallaw, tapi kalau mereka berpaling, apa kata Allah? Fa innamahum fi syiqaq, mereka pasti berselisih. Dan benar, ketika umat Islam tidak mau mengikuti para sahabat, mereka berselisih. Iya. Maka dari itulah Bapak sekalian, sangat urgent sekali, Pak, untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Siapa ulama madhab yang sangat kuat berpegang kepada pemahaman sahabat? Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i, ya, membagi pemahaman sahabat, pendapat sahabat itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, perkara yang telah disepakati oleh para sahabat. Wa in istama'u ala amrin. Apabila para sahabat bersepakat di atas suatu permasalahan, fahuwa hujjah, maka itu hujjah, dalil. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Wa in ikhtalafu, tapi kalau para sahabat berselisih, ya, fanasir ila ma huwa aqrab ila dalil, maka kita ambil yang lebih dekat kepada dalil, tapi tidak boleh membuat pendapat yang ketiga. Artinya kalau sahabat berselisih 2 pendapat, jangan bikin pendapat yang ketiga. Cukup pilih salah satu, karena seakan-akan para sahabat bersepakat bahwa maknanya antara ini atau ini. Iya. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga kata Imam Syafi'i, kalau ada seorang sahabat berpendapat dan pendapat ini masyhur di kalangan sahabat yang lain dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya, maka itu hujjah. Seakan-akan mereka telah bersepakat. Dan kalau pendapat seorang sahabat ini tidak masyhur di kalangan sahabat dan tidak pula ada ya satupun nukilan sahabat yang menyelisihinya, maka Imam Syafi'i mengatakan fahuwa aidan indana hujjah. Menurut kami pun itu pendapat itu hujjah. Tuh lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata laqad athnallahu ta'ala ya ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuji para sahabat Rasulullah SAW dalam kitabnya dan melalui lisannya. Sampai beliau berkata begini, Pak. Wahum fauqana fi kulli ilmin wajtihadin wastidrakin wastimbatin wa aqlin wa wara'in. Mereka para sahabat di atas kita. Maksudnya kita di sini Imam Syafi'i bukan? Ya. Mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, pemahaman, ya istimbat, kewaraan, ya dan yang lainnya. Lalu beliau berkata lagi, wahum, ya wa ara'uhum lana Ahmad, pendapat mereka lebih terpuji untuk kita. Wa aula lana min ara'ina min li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Demikian Imam Syafi'i begitu kuatnya menetapkan pentingnya kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Makanya para sahabat jauh lebih agung dari imam yang empat, Pak. Ya. Para sahabat jauh lebih agung dari Wali Songo. Maka tentu para sahabat lebih kita, bukannya kita tidak menghormati para wali. Ya para wali kita hormati kalau memang betul-betul wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama yang empat kita hormati semuanya. Tapi tentu para sahabat lebih kita hormati lagi. Kenapa? Karena mereka sudah dapat langsung jaminan dari Allah dan Rasulnya. Dan semua imam yang empat pun juga rujuk kepada para sahabat. Semuanya tanpa terkecuali. Imam Malik merujuk para sahabat. Imam Ahmad bin Hanbal beliau berkata apa? Min usuli sunnati indana at-tamasuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok sunnah di sisi kami adalah memegang apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, faedah-faedah belum masuk hadisnya, Pak. Ya, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas faedah-faedah hadis yang kedua insyaallah biidznillah. Kita buka tanya jawab. Dari pendengar ya. Dari pendengar Roja Bandung. Saya Umuliana di Bandung. Baru saja pakai cadar Ustaz. Umur saya sudah 60 tahun. Tapi ana ingin seperti istri-istri Nabi. Tapi diejek orang-orang. Buat apa sudah tua gak pakai cadar katanya. Mohon nasihatnya. Ibu, kalau udah tua, udah keriput, udah peot, memang jangankan cadar, kerudung pun enggak masalah enggak pakai kerudung. Itu diberikan rukhsah karena sudah daya tariknya sudah hilang. Iya. Namun kata dalam ayat itu dan kamu memakai kerudung lebih baik. Apalagi pakai cadar. Silakan untuk memberikan apa? Pelajaran kepada anak yang muda. Nih, saya yang udah tua aja pakai cadar. Kamu yang muda, pakai dong. Kalau memang tujuannya supaya dijadikan uswah, silakan. Ya, saya ingin seperti istri-istri Nabi, ya silakan. Tapi cadar tidak wajib atas pendapat yang kuat. Ya, cadar itu tidak wajib, tapi itu sunnah. Ya, bapak-bapak tahu tidak siapa pendiri NU? NU, Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari itu mewajibkan cadar loh, Pak. Seharusnya pengikut Kiai Hasyim Asy'ari bercadar semua. Tapi kok aneh ya, para pengikutnya sampai detik ini enggak ada yang mau bercadar, Pak. Ya padahal Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu paling keras masalah cadar. Bahkan saya baca ya Muktamar NU nomor 5 itu disebutkan tentang cadar juga, tentang syariat cadar. Ada. Iya. Maka Sebetulnya masalah cadar itu sudah masyhur di kalangan ulama terdahulu. Cuman di zaman sekarang itu dikondisikan bagaimana seakan-akan identik dengan teroris. Jadi akhirnya orang pada takut, Pak. Kalau ngelihat cadar aja, wah teroris nih, teroris gitu. Iya. Ya memang usaha untuk menjauhkan kaum muslimat dari ya ajaran-ajaran Rasul yang murni, yang bagus, ya. Maka kalau ibu yang udah 60 tahun pengen pakai cadar, ya silakan saja. Ya. Ustaz, saya baru setahun terakhir ini mengikuti kajian. Ini pakai cadar juga sama, jangan-jangan satu orang nih, sama juga ini. Saya baru pakai syar'i dan pakai cadar, tapi kadang timbul tidak percaya diri, Ustaz. Karena saya masih belum banyak tahu apa-apa. Karena image-nya kalau sudah pakai cadar itu sudah pasti tahu banyak hal tentang agama. Jadi kadang saya tidak pede, Ustaz. Mohon petunjuknya. Petunjuk saya adalah supaya pede nuntut ilmu. Nah, selesai kan? Lo kan alasannya begitu, katanya kalau pakai cadar itu berarti tahu banyak hal. Ya udah nuntut ilmu. Maka yang seperti ini memicu kamu untuk terus menuntut ilmu kalau begitu. Ya. Jangankan begitu, Pak. Saya punya teman, ya, orang Nasrani baru masuk Islam. Tapi karena saking semangatnya pakai gamis kemana-mana. Pas sholat disuruh jadi imam. Bingung dia. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz, panggil Ustadz lagi. Ya, saking bangganya sebagai seorang Muslim gitu. Dia bilang ke saya ingin perlihatkan Ustadz bahwa saya emang seorang Muslim. Ya, pas masuk mall, sholat disuruh, bingung dia. Akhirnya semenjak itu dia sungguh-sungguh baca belajar Quran, ngapalin Quran. Ya, jadi motivasi bagus. Ya. Sampai sekarang saya belum paham maksud niat tidak dilafadzkan, maksudnya gimana sih Ustadz? Begini Ibu, Pak, niat itu sebetulnya keinginan. Setiap ada keinginan itu sudah niat. Iya. Sekarang saya mau tanya, gerakan kita lepas nggak dari keinginan? Hah? Semua gerakan kita tidak lepas dari keinginan, pasti. Bapak mau mandi, sebelumnya ada keinginan gak? Bapak pergi ke pasar, sebelumnya ada keinginan gak? Bapak ya melakukan perbuatan apapun, termasuk minum, sebelumnya ada keinginan gak? Boleh gak Bapak berkata kepada saya, Ustadz, tadi saya makan tanpa niat. Gimana caranya? Itu tangan saya gerak sendiri, Ustadz. Udah gitu mulut saya calangap sendiri. Padahal saya enggak niat. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Keinginan kita ketika terbetik, ya, keinginan mau makan, mau mandi, itu sudah niat, Pak. Itu sudah apa? Sudah niat namanya. Ya. Jadi tidak perlu dilafadzkan di lisan. Mudah dalam Islam. Ya, mudah dalam Islam tuh, Pak. Ustaz, saya sholat 5 waktu di masjid kecil musola yang belum diselenggarakan sholat Jumat. Arah kiblat di masjid jami'nya tidak pas, masih ke arah barat sih. Apakah masih mendapatkan keutamaan 27 derajat dibandingkan sholat sendirian jika sholat di musola tersebut? Jika tidak, bagaimana dengan nasib musola tersebut? Pak, kita yang jauh dari kiblat tuh nggak harus pas dengan menghadap kiblat, nggak harus, Pak. Coba Bapak baca deh kitab-kitab fikih. Semua ulama fikih mengatakan, kalau mereka yang jauh dari kiblat, cukup menghadap arahnya saja. Cukup menghadap apa? Arahnya saja. Contohnya saja Nabi SAW bersabda begini, La tastaqbilul kiblah bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu au gharribu. Jangan menghadap ke kiblat dan jangan membelangi kiblat ketika kamu buang air kecil dan besar, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Kenapa? Karena kiblatnya kota Madinah ke utara. Berarti Rasulullah mutlak mengatakan enggak boleh menghadap utara. Ya, enggak boleh apa? Menghadap utara dan enggak boleh membelakangi arahnya. Bukan kiblatnya aja, arahnya. Makanya Nabi mengatakan, hendaklah kamu menghadap ke timur atau ke barat. Berarti itu menunjukkan, kata para ulama, ketika kita menghadap kiblat itu, ketika jauh, enggak harus pas, plek. Cukup arahnya saja. Arah kiblat di barat, ya udah menghadap ke barat, cukup. Cukup, Pak. Maka musola ini menghadap ke barat, tapi enggak pas, enggak masalah. Enggak diwajibkan kok. Buat kita yang jauh dari apa? Yang jauh dari kiblat. Tapi kalau kita mau misalnya pakai inilah, pakai apa? Kompas kiblat. Silakan, tapi enggak wajib. Dan tidak boleh mewajibkan orang dengan alat seperti itu. Karena ini bertabrakan dengan ijma para ulama. Makanya kita ini terkadang sebagian orang tuh terlalu tasyadud, Pak. Terlalu ekstrim banget. Oh, kamu itu enggak pas, enggak salah, enggak sah kamu. Nah, lo dikemanain tuh kitab-kitab para ulama yang tegas mengatakan ya cukup menghadap arahnya saja. Ini, Pak, ya. Jadi dalam hal ini, ya, kita cukup menghadap ke arahnya saja. Kecuali kalau Bapak tepat di depan Ka'bah sana, enggak boleh kanan kiri. Apa dalilnya jika menggabungkan niat qadha wajib dan ibadah sunnah yang menunjukkan pahala sunnah yang didapat bukan pahala yang wajib? Ya. Ini perkataan Imam Suyuti ketika mengatakan bahwa zakat yang wajib kalau digabungkan dengan sedekah yang sunnah, maka yang jatuh sedekah yang sunnah. Adapun zakat yang wajibnya tidak sah. Dalilnya apa? Yaitu bahwasanya yang wajib tidak boleh digabungkan dengan yang sunnah. Makanya tidak pernah dinukil bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara yang wajib dan yang sunnah. Juga dikarenakan levelnya beda. Ini wajib, ini hukumnya apa? Sunnah. Dua perkara ini tidak bisa digabungkan. Ya Allah Islam, azakumullah wa iyakum. Justru, ya, kalau ibu bertanya atau tadi yang bertanya, apa dalilnya tidak boleh? Justru saya nanya, apa dalilnya boleh? Karena pada asalnya hukumnya apa? Ibadah pada asalnya hukumnya apa? Enggak boleh. Kalau kita kembalikan ke hukum asal itu sudah jadi dalil itu, Pak. Kalau kita kembalikan ke hukum asal, ibadah pada asal tidak boleh dulu, udah jadi dalil. Tapi ketika Bapak nanya ke saya, apa dalilnya yang mengatakan tidak boleh? Justru saya bertanya, justru apa dalilnya yang mengatakan boleh? Ada enggak contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya balik bertanya begitu. Karena pada asalnya ibadah itu tidak boleh. Maka tidak perlu Anda katakan apa dalilnya tidak boleh. Karena asalnya ibadah. Justru kita balik bertanya, apa dalilnya mengatakan boleh? Nah, ini yang jadi masalah. Ikhwal Islam azakumullah ya. Bolehkah menyatukan niat kurban dan akikah? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena tujuannya satu, yaitu untuk menyembelih dan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menggabungkannya boleh karena itu dua ibadah yang satu tujuan. Dan ini madzhab Ibnu Qayyim dan condong kepada Syekh Utsaimin rahimahullah. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak. Karena beda. Beda ibadah. Ini kurban berhubungan dengan ibadah haji. Ini akikah berhubungan dengan kelahiran. Maka bagaimana hendak digabungkan? Tidak bisa, kata mereka. Maka hendaknya satu persatu. Saya lebih condong kepada pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah dalam hal ini. Dan ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Bahwa dikarenakan itu satu tujuan ibadah tersebut dan juga sama-sama menyembelih, maka itu bisa digabungkan, wallahu a'lam. Dan juga dikarenakan dua-duanya wajib. Atas pendapat yang rajih, kurban itu wajib. Atas pendapat yang rajih, akikah juga wajib. Sementara atas pendapat jumhur, jumhur mengatakan dua-duanya sunnah. Menurut jumhur, berkurban sunnah. Akikah pun juga sunnah. Allahu a'lam. Baik, saya kira cukup karena sudah tidak ada yang bertanya lagi tampaknya, ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.